Kalau Bapak Ibu browsing ya di apa namanya di Google, itu ada namanya Blue Zone. Blue Zone itu daerah-daerah atau provinsi atau kota-kota di dunia yang angka atau usia harapan hidup mereka tinggi-tinggi semua. Indonesia tidak termasuk yang jelas. Ada di mana? Jepang di Okinawa. Kemudian di Perancis, kemudian ada di Meksiko, di California sebagian, di Korea, saya lupa itu beberapa tempat lagi. Dan ternyata orang-orang di sana sebagian besar less animal products. Mereka sedikit mengkonsumsi makanan yang bersumber dari hewan. Kan kita butuh protein, benar. Tapi kalau Anda lebih banyak mengkonsumsi protein nabati, atau kita lebih banyak konsumsi protein, jauh lebih baik. Jadi kemarin itu, saya ada protein yang saya makan kemarin? Ada. Ada karbo nggak? Ada. Ada serat nggak? Ada. Semua ada. Tapi tidak dari hewan. Jadi less animal product. Apalagi beberapa jenis hewan-hewan yang sekarang, kayak ayam, mungkin sapi, kan sudah diternak. Jadi mereka tuh, kayak Bapak Ibu pernah lihat nggak? Lagi bawa mobil di jalan gitu kan, dari tol, tiba-tiba di samping Anda, ada gerombolan ayam lagi dibawa. Lihat nggak? Lihat wajah mereka nggak? Wajah ayamnya. Sedih loh mereka. Gitu. Kayak menunggu kematian gitu. Gak ada bahagia-bahagia. Coba lihat Anda lihat ayam yang main di kampung itu kan happy gitu ngeliatnya gitu kan, ketemu teman-temannya gitu kan, ngobrol. Cingkrama mereka gitu kan, sambil gak gaul-gaul apa kayak yang saya kemarin iguana putih yang saya share itu kan. Kasih sayuran gak mau gitu kan. Gitu kan. Jadi itu less animal product. Jadi kalau Anda, contoh gini ya, kita mungkin saya coba kasih tahu Bapak Ibu biar Anda bisa paham perbandingannya. Ada tahu kacang Arab? Tahu? Yang biasa dibikin humus itu loh. Kalau bahasa orang sana mah chickpea. Entah itu pelecehan buat orang Arab, saya nggak tahu juga. Makanya saya tidak mau makan kurmanya Amerika. Kurma yang gede-gede gaban itu, saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Mereka punya iza, saya juga punya iza. Mereka nggak mau makan kurma Arab, kita makan kurma Arab aja. Nabi kita orang Arab. Karena Amerika kan punya kurma sendiri kan? Yang mereka, yang kita harganya tuh luar biasa masuk busuk gede kayak belimbing gitu. Itulah merek yang usah disebut. Chickpea atau mungkin kacang Arab. Dibandingkan dengan ayam, lemaknya kacang ini jauh lebih rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, zat besinya jauh lebih rendah. Zat besi lebih tinggi dibandingkan dengan ayam. Kemudian fibernya, kalau Anda makan ayam, ayam tuh gak ada serat. Nol seratnya. Kacang ini punya serat. Maka bagi Anda yang susah buang air besar, konstipasi seperti itu, salah satu yang bisa Anda konsumsi adalah mengkonsumsi susu yang tinggi serat. Yang jelas bukan susu sapi. Susu sapi seratnya nggak banyak, banyaknya lemak. Ya, jauhilah susu sapi. Kalau saran saya jauhi susu sapi, apapun bentuknya. Ya, sekali-sekali sih silakan. Kemudian proteinnya kurang lebih sama dengan ayam, cuman yang luar biasa sodiumnya atau garam natriumnya itu lebih rendah di chickpea atau mungkin kacang Arab. Ya, jadi kalau Anda makin pagi-pagi sarapan kan biasa sarapan bubur ayam misalkan, ganti dengan kacang ini. Kacangnya Anda kukus, Anda steam, ya kemudian Anda ancur-ancurin, masukin nanti kasih zaitun sedikit, kasih garam, kasih kurma sedikit, udah jadi bubur ayam. Ala-alanya kita gitu loh. Biar lupa dengan mantan gitu, mantan bubur.